antar aku pergi. Ikhlaskan, lama memang kita berteman, tempuh jalan yang kelam. Terima kasih malam yang hitam, banyak kau ajarkan padaku. Segala dosa, segala luka, segala celah, segala galanya. Pernah kau kecewa padaku, sebab ku tak percaya padamu. Bahwa hari ada malam, hari ada siang, hari ada pagi, hari adalah hari. Engkau hanya diam, dengarkan tawaku yang keras, cemooh. Dengar ucapmu, dengar katamu, dengar khotbahmu, dengar bohongmu. Oh malam, maafkan aku yang lupa saat itu. Oh malam, maafkan aku tak percaya padamu. Hari ada pagi, hari ada malam, hari ada siang. Dalam hari selalu ada kemungkinan. Pasti ada kesempatan.